Mitra bisnis, dalam Olimpiade di London kemarin, tradisi Indonesia meraih emas di 5 Olimpiade sebelumnya, sejak Barcelona 92 pupus sudah. Setelah ganda campuran unggulan bulu tangkis tumbang di semifinal, di Olimpiade kali ini, Indonesia hanya berhasil meraih 1 perak dan 1 perunggu, itu pun dari cabang olahraga angkat besi. Lalu strategi apa yang harus dilakukan Indonesia agar bisa kembali meraih medali emas, terutama di cabang olahraga unggulan, yakni bulu tangkis? Ekonom Faisal Basri mengungkapkan pendapatnya. Pak Faisal, bagaimana menurut Anda? Jadi kalau kita mau serius ke Olimpiade 2016 dapat emas minimum 2 gitu, udah fokus kembali ke bulu tangkis gitu, angkat besi. Kan kalau Anda lihat angkat besi yang kontribusi 2 medali itu 1 perak 1 perunggu itu dari Sasana di Balikpapan apa Samarinda di Kalimantan Timur dan di Lampung, itu fasilitasnya ala kadarnya, dan saya yakin itu enggak butuh dana triliun-triliunan seperti Hambalang gitu, tapi bagus. Nah kalau mau Indonesia bisa enggak fokus apa kembali ke bulu tangkis gitu ya? Udah fokus yang udah hampir pasti kita bisa dapat emas gitu. Ketimbang membina seluruh cabang olahraga ini kan akibat negara yang enggak karu-karuan gitu. Jadi misalnya seperti Jamaika ya. Jamaika negara kecil, tidak dikenal oleh dunia. Dikenal gara-gara larinya si Usain Bolt itu sama si Black sama yang lain-lain itu. Nah jadi dia fokus satu olahraga aja, lari aja udah diurusin. Jadi negara bisa fokus menyediakan fasilitas bagi cabang-cabang olahraga terutama yang berpotensi besar untuk memperoleh emas, yakni bulu tangkis dan angkat besi. Mungkin di bidang-bidang lain juga saya sih optimistik, misalnya panahan. Dulu kita punya atlet panahan yang mumpuni, ada yang dari mana dulu tuh siap, ada laki dan perempuan. Tinju juga kita dulu punya Ferry Moniaga ya, yang sempat memperoleh medali perunggu. Jadi sebetulnya basis olahraga kita cukup baik ya, cukup bervariasi lah. Kalau sekarang andalannya cuma bulu tangkis aja, jadi terbebani juga. Sementara kalau kita lihat yang lain-lain menggeliat ya, ada Thailand, ada India, Malaysia luar biasa, Brazil, negara-negara Eropa. India dapat medali di bulu tangkis, kita sama sekali perunggu pun tidak. Jadi bukan kehilangan tradisi emas, kehilangan tradisi medali bulu tangkis ini. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.